Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu alal mustofa wa ala alihi almujtaba. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki ayat ke-16 dari surat Thaha, merupakan bagian terakhir dari kisah Nabi Musa menerima permulaan wahyu. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji tentang dua jenis mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa sebenarnya juga bagian dari universal wahyu Allah kepada para-para nabi lainnya, diantaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bersifat universal, maka wahyu itu pun terekam di dalam Al-Qur'an. Bila pada dua hari sebelumnya Allah memberikan dua bimbingan, pertama, perbaiki hidupmu untuk menjadi manusia terbaik dengan cara menyembah dan beribadah kepada Allah sebagai tujuan dari perbuatan baik itu. Yang kedua, bimbingan yang paling penting, keyakinan yang utuh bahwa hari kebangkitan itu ada dan pasti, dan ini adalah hari yang terbahagia. Maka pesan ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya, akan bahaya yang paling buruk, yaitu bahaya orang-orang kafir yang hidup subur dengan keserakahan dan memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Nabi Musa diingatkan Allah, jangan engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Terkadang manusia dari dulu sampai dengan sekarang hingga hari kiamat tiba nantinya akan berkata, apa betul hari kiamat itu ada? Kenapa itu dipertanyakan? Karena dia tidak siap untuk menghadapinya. Sama dengan siswa yang tidak siap untuk ujian akhir semester atau akhir tahun, dia akan mempertanyakan, dosen, apakah ada ujian akhir semester? Guru, apakah ada ujian akhir tahun? Kenapa? Karena saya malas belajar. Mudah-mudahan tidak ada dosen ya. Langsung tulis saja lah semua masuk surga. Tulis saya semua lulus. Tapi dosen, guru yang cerdas pasti akan membuat ulangan. Bukan guru tidak tahu mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang bersungguh-sungguh atau mana yang tidak bersungguh-sungguh. Tapi semua itu adalah alat bukti. Allah mau mengetahui tanpa ada timbangan bisa langsung masuk. Yang layak masuk surga dimasukkannya, yang layak masuk neraka dimasukkannya. Tetapi tetap perlu ada bukti sehingga tidak ada alasan untuk tidak masuk. Begitulah hari kiamat, dan proses untuk masuk ke dalam surga dan neraka itu ada. Yang bertanya berarti tidak siap. Manusia yang gentle itu berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Masalah tanggung jawab akhirat ini, baik orang yang beriman dan mengikuti hawa nafsu, kita dengar penjelasannya dari Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, bahwa kulunapsim bima kasabarahin, setiap orang itu atas segala yang dia lakukan itu dia akan bertanggung jawab ya. Dia akan dengan digadaikan dengan apa yang akan yang sudah dia lakukan. Bahwa apapun yang akan kita terima nanti pada hari akhirat itu akibat perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini ya. Oleh karena itulah makanya dibutuhkan suatu ketahanan mental yang begitu sangat tinggi, dibutuhkan fokus untuk tetap berada di dalam kebaikan, dibutuhkan untuk muka tebal untuk tetap melakukan kebaikan walaupun kita dicemoohkan orang, walaupun kita dihina oleh orang, walaupun kita dikucilkan oleh orang. Disitulah diperlukan muka badak, diperlukan mental yang sangat tegar ya, diperlukan segala yang harus kita lakukan untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik, jangan seperti kondisi kita zaman sekarang ini. Sudahlah dia anaknya bunting di luar nikah ya, anak di luar nikah masuk pula TV dengan mengatakan dengan begitu sangat bangga, ini anak saya, padahal semua orang tahu bahwasanya anaknya itu adalah anak hasil perzinahan ya. Terbalik, orang sekarang tebal muka, tidak peduli lagi untuk hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat, ya ada orang yang sudah jelas-jelas terperangkap dalam kasus korupsi, masih juga mengatakan, saya itu tidak benar, itu adalah akal-akalan dia. Padahal sebenarnya memang sudah nampak jelas bahwasanya memang dia melakukan tindakan korupsi. Ya, saya melakukan korupsi ini bukan salah saya, salah, dan sebagainya. Ya, terbalik, paradigma pemikirannya adalah, jadilah orang-orang yang tebal muka untuk melakukan kebaikan. Jadilah orang-orang yang memiliki ketahanan mental yang tinggi untuk tetap konsisten dalam kebaikan. Makanya Allah mengatakan, fala yasuddannaka anha, jangan sekali-kali engkau bisa dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan ini sangat berat dihadapi oleh Nabi Musa. Iya, kenapa? Karena memang pada saat dia harus membantu salah seorang yang lagi bertengkar, dipukulnya satu, fawakazahu Musa fakada alaih, meninggal satu, tapi rupanya yang satu ini malah menjerumuskan Nabi Musa. Falamma arada ayyabtisha min ahadi maqala ataqtuluni kama qatalta nafsan bil ams, ya wahai Musa, apakah engkau akan membunuh saya sebagaimana engkau membunuh yang sebelumnya? Bukan malah dibantu Nabi Musa, tapi malah dijerumuskan. Ya, begitu juga ketika Firaun mengatakan, mengejek Nabi Musa, am ana khairun min hazal ladzi huwa mahin, apakah saya lebih baik ataukah ini orang yang mahin? Mahin itu artinya strata sosialnya tidak ada, dari keturunannya pun bukan hebat-hebat kali. Ini orang-orang biasa ini, apakah bisa lebih baik daripada saya? Ya, ya. Kemudian ketika dia mendapat cemoohan dari tukang sihirnya Firaun, in hazani la sahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yazhaba bitariqatikumul musla. Ini dua orang nih sebenarnya adalah tukang sihir, ya, yang akan berusaha untuk mengeluarkan kamu dari negara kamu ini, ya. Wa iza fa'ajmi'u kaidakum, kumpulkan segala kekuatan kamu, hancurkan mereka. Jadi berat sekali tugas yang dilakukan oleh Nabi Musa, makanya Allah mengatakan fala yasuddannaka anha, jangan sampai dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Kita punya visi yang begitu sangat jauh, tidak diterima sekarang, pasti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Kita adalah muslim yang tidak akan pernah gentar dan patah semangat. Kenapa? Karena kita tahu betul, walaupun yang kita lakukan itu tidak mendapatkan respon, reaksi yang baik, penghargaan dari manusia, akan tetapi satu hal yang pasti, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh lebih cukup, ya. Jauh lebih cukup daripada kita mengharapkan kebaikan orang, mengharapkan pujian dari orang. Ya, apalah artinya pujian dari orang kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menganggap sia-sia segala perbuatan kita. Wattaba'a hawahu, tinggalkan orang-orang yang melakukan keberbuatan kemaksiatan, tidak usah diurus, disampaikan saja. Kalau memang tidak mau terima atau degil, ya sudah, biarkan saja. Fatarda, karena kelak mereka akan menjadi orang-orang yang akan dibinasakan. Tidak ada gunanya mengurusi orang-orang yang tidak penting. Tidak ada gunanya mengurusi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Tetapi tetap fokus untuk menyampaikan kebenaran, karena itu adalah merupakan tugas yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik apa yang kita kaji pada hari ini, ayat 16 dari surat Toha. Prinsip dasarnya ketika Allah mengajarkan Nabi Musa permulaan wahyu, dia mengajarkan kepada dia, dan Allah juga mengajarkan kepada kita, tetap fokus dalam tujuan. Tujuan hidup Anda apa? Visi Anda apa? Semua orang ingin hidup bahagia dan itu adalah visinya, tapi tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan itu. Tetap fokus kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang lebih spektakuler di akhirat kelak. Untuk itu ada sedikit rintangan. Rintangan yang pertama bersifat internal dari hawa nafsu kita. Yang kedua dan bersifat eksternal, kaum kafir yang mengikuti hawa nafsunya. Rintangan dua ini, baik internal ataupun eksternal, jangan digubris. Tetap fokus dalam tujuan dan ikuti bimbingannya. Ikuti guidance Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Ikuti firman Allah, tetap berhubungan dengannya, tetap komunikasi dengannya melalui sholat. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Anda pergi dari Medan menuju Rantau Perapat, dan itu adalah pergian Anda yang pertama kali, maka Anda yang lakukan adalah komunikasi dengan orang yang pakar dan pengalaman untuk mencari di mana rumahnya sebenarnya. Kalau Anda tersesat, Anda akan berhenti dan kemudian menanya, saya sudah sampai di sini, kemana saya harus melangkah? Begitulah hidup ini, untuk mencapai tujuan yang sejati, tetap berhubungan dengan Allah, tetap mengkaji firman-Nya, dan lakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.